saat kau maksiat. Dan kau bayangkan aja mendeka, bukankah kau buat kau takkan selamat. Pasti dirimu habis dan tambah, bukan kesotaan sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astaghfirullah.